Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Dalam kita menjalani hidup sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita ini berniaga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia itu terbagi menjadi dua, gak ada yang ketiga, bahagia atau celaka, ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah, benar atau salah, hak atau batil. Dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dinamakan Al-Furqan li'annahu yufarriku bainal haq wal batil, karena memisah mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga tidak mungkin pernah bersatu dan pernah ketemu antara hak dengan batil. Antara benar dengan salah tidak mungkin pernah jadi satu. Antara tauhid dan syirik tidak pernah akan ketemu. Mesti bertolak belakang. Antara iman dan kufur juga demikian. Antara sunnah dan bid'ah tidak akan pernah ketemu. Pilihannya hanya dua. Demikian pula ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah. Makanya di dalam potongan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, kullun nasi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yagdu. Kullun nasi yagdu, fabaiun nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Setiap manusia itu, kata Rasulullah, yaghdu. Dia berusaha, berupaya dalam hidupnya itu. Maka akan upaya dan usaha yang dia lakukan di dunia ini, ada yang dia menjual dirinya, fabaiun nafsahu, dia menjual dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, famu'tikuha au mubiquha. Pilihannya dua. Ketika manusia hidup di dunia ini, naam, semua berusaha, semua berupaya. Dia menjual dirinya kepada Allah SWT dengan apa? Famu'tikuha. Kelompok yang pertama, mu'tikuha. Menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Berarti, naam, masuk ke dalam keridhaan Allah dan jannatullah. Bagaimana bentuk dan kondisi keadaan manusia yang pertama ini, yang mu'tikuha itu, yang membebaskan diri dari azab Allah, yang menyelamatkan diri dari neraka Allah, mereka yang menjalani perintah Allah di atas ilmu karena mengharap pahala dari Allah, dan menjauhi larangan Allah di atas ilmu karena takut akan hukuman Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mubiquha. Au mubiquha, atau dia menjerumuskan dirinya kepada lembah kebinasaan, kehancuran, dan azab Allah wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Hanya itu pilihannya. Dan kebenaran tidak berbilang. Yang benar itu satu. La yata'addadu, la yata'jazza'u. Kebenaran itu tidak berbilang, hanya satu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika menggaris satu garis lurus, kemudian garis ke kiri dan ke kanan. Ini jalan yang lurus, jalanku, kata Rasulullah. Jalan menuju Allah, jalan menuju ridha Allah, jalan menuju surga Allah. Dan ini subul. Jalan-jalan ini yang di persimpangan ini ada syaitan yang menyuruh ke situ. Makanya kita kan mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Satu cuman, tidak bercabang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapa yang lurus itu? Ini yang harus kita kuasai. Ini yang harus kita ilmui. Ini yang harus kita fahami. Selain jalan yang Allah sebutkan tadi itu, semua bengkok, semua enggak lurus, semua salah, semua batil. Karena sudah Allah gariskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Kita mohon kepada Allah dalam sholat kita, dalam bacaan Al-Fatihah kita, selalu demikian kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti ketika kita mohon kepada Allah, ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya mereka. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nah. Oleh karena itu, Abul Aliyah ditanya, Masiratul Mustaqim, siapa sih Siratul Mustaqim itu? Apa Siratul Mustaqim? Ditanya, dijawab, Siratul Mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Siratul Mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Itulah jalan yang lurus. Menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti. Kenapa kok Abu Bakar dan Umar, kok enggak yang lain? Apakah hanya dua itu? Lah, bukan hanya dua itu. Beliau ini adalah manusia termulia setelah Nabi dan Rasul. Manusia termulia setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar dan Umar. Dan Abu Bakar Siddiqin, termasuk Siddiq. Umar, Solihin, juga Syuhada. Dia, maaf. Yang keduanya itu sudah dikabari masuk surga. Sudah dikabari masuk jannah. Naam. Kemudian yang menanya, yastaghrab, bingung, ajib. Ana bertanya kepada beliau, kok jawabannya Siratul Mustaqim kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar? Karena dia merasa bingung atau aneh. Aneh bukan menolak, bukan enggak percaya, bukan. Apa iya ya gitu. Akhirnya datang kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Penanya ini untuk memperkuat dan mengokohkan, bukan membandingkan, bukan. Keyakinan dia. Bukan enggak percaya kepada Abu, lah, bukan. Sekedar untuk membuat kokoh. Tanya kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Ana bertanya kepada Abu Aliyah, begini, begini, begini. Dijawab ketika tanya Siratul Mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Bagaimana itu? Dijawab, shadaqaka wa nasah. Ya. Betul. Benar. Dia dah Benar jawabannya, dan dia adalah orang yang menasehati. Ta'al, afwan, kudam depan sini masih kosong. Fadlika masih banyak di dalam luar. Taqaddamu ikhwan tafasahu fil majalis yafsahillahu lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang memberikan kelapangan dalam duduk disebutkan dalam Al-Qur'an. Naam. Tafassahu fil majalis, kata Allah, yafsahillahu lakum. Hendaklah kalian berlapang-lapang di majlis, niscaya Allah akan lapangkan kalian. Kalau sudah Allah lapangkan kita, masya Allah. Dan gak cukup itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa kalian. Nikmat kan? Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah, kata Hasan al-Basri, ya betul. Dan dia telah menasihati kamu. Shadaqaka wa nasah. Asy-syahid dalam mukadimah ini, nah, di ayat berikutnya kan diteruskan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan yang tersesat. Ketika kita minta kepada Allah agar ditujukan ke jalan yang lurus dan dijawab oleh Allah langsung, siratal ladzina an'amta 'alaihim, di ayat itu. Kemudian juga Allah an-nafi wal itsbat. Al-itsbat wan nafi. Itsbat menetapkan bahwa jalan yang lurus yang pasti selamat dunia akhiratnya adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan tersesat. Nafi. Siapa mereka kok dimurkai oleh Allah? Kenapa Allah murka kepada mereka? Siapa mereka yang tersesat? Kenapa mereka kok tersesat? Ternyata mereka yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Diberi ilmu tidak diamalkan. Kenapa? Siapa mereka yang tersesat? Yang tersesat orang-orang Nasoro. Kenapa? Beramal tanpa ilmu. Sederhana kan? Tapi maknanya luas, ikhwan. Maknanya luas. Nah, oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau siapapun wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dihidupkan oleh Allah. Sebagai hamba Allah, beragama kepada Allah di atas manhaj ahlus sunnah. Yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman salaful ummah. Ini wajib kita syukuri. Dan itu sebuah kenikmatan yang besar. Kita merasa kasihan dan iba kepada kaum muslimin yang mereka bergelimangan di atas kebid'ahan. Bergelimangan di atas syirik kepada Allah. Bergelimangan di atas maksiat kepada Allah. Mungkin sebagian dari mereka gak paham. Mungkin sekali gak paham apa itu syirik. Dan cabang-cabangnya. Mungkin mereka gak paham apa itu bid'ah. Mungkin mereka gak paham apa ini maksiat apa bukan. Kalau yang paham, na'udzubillah min dzalik. Di atas kesyirikan, kemudian dia tetap jalan di atas kesyirikannya, melakukan itu, na'udzubillah. Di atas bid'ah, yang dia faham itu bid'ah, kemudian melakukan, na'udzubillah. Di atas maksiat kepada Allah, yang dianggap ibadah oleh mereka, atau cara yang dibolehkan oleh syar'i menurut mereka, tahu itu, na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya, maka Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih sebagian hasan, innal islam bada gharib wa sayaudu gharib fatuba lil ghuraba. Islam itu, kata Rasulullah SAW, bermula dari keasingan. Islam turun di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Betul-betul asing. dan bukan sekedar asing, dimusuhi Rasulullah SAW dan bahkan diancam dan mau dibunuh. Nanti kata Rasulullah akan kembali kepada keasingan. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang asing, kata Rasulullah SAW. Rasul ditanya, siapa yang asing? Alladzina yuslihuna inda fasadinnas. Orang yang asing yang kata Rasul selamat, berbahagialah mereka orang-orang yang asing adalah ketika dikala itu orang-orang pada rusak. Rusak manhajnya, ikut aliran sesat dan menyimpang hizbiyah, rusak akidahnya. Ya. Rusak manhajnya, rusak akhlaknya. Bergelimangan di atas syirik, bergelimangan di atas bid'ah, bergelimangan di atas maksiat kepada Allah, ini ada yang terus berbuat baik, terus berbuat taat kepada Allah, terus di atas manhaj yang hak, itu yang bahagia, yang selamat. Gharib, gharib, asing, asing. Sekarang kita lihat fenomena yang terjadi. Naam, kaum muslimin tarulah, mau bicara di mana kita? Mau di Kalimantan, Jawa, atau manapun, kira-kira kaum muslimin itu ya, yang betul-betul sholat lima waktu dan betul-betul mereka ini ibadah kepada Allah. Jangan bicara manhaj salaf dulu. Nah, itu dulu. Yang mereka ibadah kepada Allah, sholat dan sebagainya. Walhasil dihukumi oleh orang-orang, orang ini ahli ibadah dan baik. Berapa persen kira-kira yang demikian? Dari jumlah yang ada. Jika dihitung dengan orang-orang yang hanya mementingkan urusan dunia. Tafadol, di persentase. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mengaku ahlus sunnah. Dalam keadaan ahlus sunnah itu berlepas diri dari mereka. Hakikatnya mereka bukan ahlus sunnah, bukan. Berapa persen dari yang ada. Kemudian orang-orang yang mengaku di atas manhaj salaf atau salafi. Berapa persen dari yang ada. Dan yang betul-betul di atas manhaj yang hak, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah yang hak, berapa persen yang ada? Jangankan kita bicara ini yang sifatnya luas dan global seperti ini, kita mendengar dan menyaksikan dan melihat fenomena yang terjadi. Satu ikhwan, masya Allah, berusaha untuk sholat berjamaah lima waktu, berusaha untuk jalannya itu melihat ke bawah, gak lihat wanita kanan kiri, gak nongkrong di jalan, sopan, assalamualaikum, maaf, kemudian baik dia, akhlaknya jujur, ya kan, berusaha untuk menegakkan sunnah terus, menjalankan sunnah terus, demikian itu diapakan oleh masyarakat. Dibilang aneh-aneh, agama baru, gak mau berinteraksi, eksklusif. Itu masyarakat. Lah keluarga sendiri, bahkan keluarganya sendiri pun mengingkarinya. Ini anak saya atau saudara saya. Kenapa kok gitu, kok aneh ya? Gak usah jauh-jauh, family kita. Kok aneh ya? Kita belajar sejak dulu, nenek moyang kita sampai sekarang, gak pernah kayak gitu, ini kok muncul kayak gini. Agama apa itu? Bayangkan tentu. Sampai setingkat itu, dimusuhi, dicaci, bahkan diusir. Diusir sebagian. Jika benar keadaannya di atas al-haq, di atas sunnah, apa kata Rasul? Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang asing. Yang terus berbuat baik. terus berbuat kebenaran, terus di atas al-haq, ketika orang-orang pada rusak akhlaknya, rusak manhajnya, rusak akidahnya, rusak pemahamannya, tetap istiqomah dengan terus belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, ini yang patut kita syukuri. Kasihan saudara-saudara kita, mereka enggak ngerti apa itu bid'ah, apa itu syirik, apa itu maksiat. Miskin mereka. Oleh karena itu, harapannya wujud syukur kita kepada Allah ini dengan cara yang hikmah kita sampaikan kepada mereka yang enggak paham, yang ingin kebenaran, yang ingin al-haq, untuk diajak belajar sama kita agar tahu, oh iya, ternyata selama ini yang saya lakukan salah. Enggak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, ternyata acara-acara ini betul-betul ada dua kemungkaran. Satu, enggak ada contoh dari Rasul. Kedua, maksiat campur baur laki perempuan. Oh iya, ternyata ini syirik kepada Allah. Oh iya, ini maksiat kepada Allah. Oh iya, ini haram. Dulu ya Allah, enggak paham kita. Kita jatuh kepada keharaman, jatuh pada maksiat karena enggak ngerti. Ada saudara kita mengingatkan kita, asyarakat kita, alhamdulillah. Harapannya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ketika dalam suatu peperangan itu menyerahkan tongkat bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh Rasul dikasih nasihat sebelum perang. Ya Ali, wahai Ali, ala rislik. Ali, ala rislik. Yani, sekarang kau aku nasihati. Perang, kamu akan memegang benderanya. Ya, dengarkan, hati-hati. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am. Wahai Ali, sebelum kamu perang dengan mereka, ajak mereka, dakwahi mereka, seru mereka agar masuk Islam. Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di tangan Allah, seandainya sebab kamu menasihati mereka, mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada al-haq, kepada Islam, kemudian dengan izin Allah dan hidayah Allah mereka masuk, dia masuk Islam, satu saja, kata Rasulullah, khairun laka min humrin na'am, lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Artinya pahalanya besar. Unta merah, unta kebanggaan orang-orang Arab, kesenangan dan mahal. Lebih baik daripada itu, wahai Ali. Ajak mereka, seru mereka agar masuk Islam. Maka masing-masing kita, ya ikhwan barakallahu fikum, bisa untuk mendekatkan mereka kepada sunnah, untuk mengajak mereka dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan baik, dengan akhlak yang mulia, akhlak yang ditutupkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Berapa pahalanya antum kalau antum bisa narik mereka diat kepada sunnah, nyelamat mereka dari kemaksiatan, dari keharaman sebelumnya, dari kejahilan sebelumnya, dari kebid'ahan, kesyirikan dan yang lainnya, diajak. Ya kan? Maka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang dituntut secara syar'i. Akan hidupnya seorang muslim di atas manhaj yang hak. Dan nikmat Allah yang wajib kita syukuri ini banyak. Banyak. Nah, sangat banyak, yang saking banyaknya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya dan membatasinya. Nah, ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Demikian disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-18, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan mampu menghitungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Bagaimana kita mau membatasi dan mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala sekedar menghitung tanpa adanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? La tuhsuha, kalian enggak akan bisa. Naam. Nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir dan nikmat batin yang Allah berikan kepada hambanya. Alal ibad bi'adadil anfas wal lahadzat. Bayangkan nanti nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu yang berupa nikmat zahir dan batin itu seiring dengan detik nafas. Nah, dan waktu yang ada ini, min jami'i awsafin ni'am, dari berbagai macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diketahui oleh hamba Allah seperti itu. Nah, maka kalau dia bersyukur akan nikmat-nikmat tersebut, pasti Allah akan menambah nikmat berikutnya. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini yang harus kita pelajari. Cara kita bersyukur kepada Allah akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah mempergunakan, mengalokasikan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya ikhwan, untuk kita camkan. Makanya kita harus semangat. Kalau kita enggak semangat, lalai, hilang nikmat tersebut. Dan na'udzubillah kalau hilang lewat begitu saja, masih mending ketimbang apa, mengingkarinya, atau na'udzubillah mempergunakan nikmat itu di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ni'matani, kata Rasulullah, maghbuna fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan. Ini Rasul hanya bicara dua kenikmatan. Yang ternyata mayoritas manusia, kebanyakan manusia dengan dua nikmat ini tertipu, lalai, terperdaya. Nikmat apa? Sehat dan kelonggaran waktu. Belum nikmat yang lain. Dua nikmat ini saja, kata Rasulullah SAW, sudah mayoritas manusia banyak mengingkarinya atau banyak tertipu, terlalaikan. Sehat dan kelonggaran waktu. Sehat yang Allah berikan ini buat apa? Tafadhol, kita menghisap diri kita masing-masing. Kita koreksi diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini buat apa? Yang jelas, ketika diperuntukkan untuk taat kepada Allah, apapun perbuatan dan ucapannya, tapi itu taat kepada Allah, berarti di atas ilmu. Naam. Karena mengharap ridho kepada Allah. Naam. Berarti dia telah bersyukur. Kalau dirinci kan berat, panjang kalau dirinci. Kalau boleh anak beri contoh, umpamanya, misalnya, seorang kepala rumah tangga, kemudian seorang ibu rumah tangga, misalnya punya anak dua umpamanya, ayah, ibu, dua anak, ayah menuntut ilmu syar'i perjalanan 2-3 jam mendatangi taklim, daurah dan yang semisalnya ahlus sunnah salafi. Istrinya berhalangan karena mungkin menjaga anak dan ada keperluan yang lain, tapi mendukung akan perginya suami tersebut dan mendorong dan merelakan dan senang. Sehingga istri pun juga demikian dapat pahala ketika ikhlas, karena dia telah mendukung waktu dia, kesehatan dia, mendukung suaminya untuk menuntut ilmu syar'i. Pahalanya berapa? Ya hanya Allah yang tahu. Dari bentuk ketaatan dan kebaikan dan perhatian dan dukungan saja itu sudah besar pahalanya. Ketika ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suami pun juga ketika menuntut ilmu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa pahalanya? Naam, Rasul menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju jannah, menuju surga. Ini satu ibadah kepada Allah, thalabul ilm. Istri juga demikian. Ketika suaminya berangkat, sampaikan, jaga anak-anakmu ya, jaga. Terus manfaatkan waktu-waktu yang ada ini untuk ngajari anakmu murojaah Al-Qur'annya, murojaah durusnya misalnya, fikih, akhlak. Oh na'am, kata istrinya. Dan dijalani. Itu sudah berapa pahalanya? Kenapa? Karena taat kepada suaminya dalam perkara yang baik. Dijalani. Berapa sudah pahalanya? Pahala karena dia taat kepada suami, pahala karena dia mendidik anaknya sebagai tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini sekelumit. Pagi-pagi suaminya berangkat, izin ke istrinya, anak tak bekerja cari maisha, cari rezeki. Oh na'am. Mudah-mudahan selamat. Hati-hati. Wallahi. Misalnya istrinya bilang, 1.000 rupiah kamu nafkan kepadaku dari perkara yang halal, lebih mulia dan lebih aku cinta daripada jutaan tapi haram. Jauhkan dari perkara yang haram. Misalnya itu demikian. Oh na'am. Jazakillah khair. Berangkat ikhlas karena Allah cari nafkah. Sudah berapa pahalanya? Sebagai tanggung jawab sebagai suami. Berapa pahalanya? Wong Rasul menyatakan lukmatun anfaqtaha li ahlik khairum minad dunya wa ma fiha. Satu suapan yang engkau nafkahkan ke keluargamu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ketika apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Makanya semangat untuk apa? Mensyukuri nikmat Allah. Jadikan waktu, tenaga kita itu betul-betul di atas taat kepada Allah. Thalabul ilm. Taat kepada Allah. Cari nafkah. Taat kepada Allah. Ketika ikhlas. Naam. Taat kepada Allah. Wa idza qudiyatun minas shalah, kata Rasulullah, fantashiru fil ardi. Wabtagu min fadlillah. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Al-Qur'anul Karim. Kalau kalian selesai sholat, ayo bertebaran ke muka bumi cari rizki dari Allah. Allah jadikan malam itu libas, tempat istirahat, waktu istirahat. Allah jadikan siang ma'ash, cari ma'isha, cari rizki, cari nafkah, mengais rizki, kata orang Indonesia. Lah ketika ikhlaskan kepada Allah, dia nyarinya itu ikhlas kepada Allah, murni tanggung jawab sebagai mana suami. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima fadlallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Berapa pahalanya? pahala tok sudah. Kalau dia jalin dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, murni. Lah waktu dia dihabiskan untuk itu, namanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah berikan 24 jam ini, sehari semalam, dibuat itu. Dibuat tadi taklim, cari ma'isyah, didik anak, istri, pengarahan, makan, minum, berkumpul istri, istirahat, sholat malam dan seterusnya, sholat pasti ya 5 waktu dan seterusnya, holas. Ada waktu lebih misalnya, kosong senggang, ajak tetangga, fadol ya akhi, fadol. Ada taklim ini, buletin, ini majalah syariah. Ini bantahan tentang orang-orang teroris ini. Tak kasih aja hadiah buat antum. Masya Allah. Allah. Wah, pak, itu kok ada banjir? Ratusan yang meninggal. Pak, itu kok jembatan patah? Pak, itu kok ada gempa? Pak, kok itu Aidun? Iya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Hidayah apa, Pak? Hidayah agar kita tidak punya andil akan adanya gempa, banjir bandang, jembatan rusak, tanah-tanah pada enggak bisa ditanami. Loh, maksudnya apa? Iya. Itu kan sebab ulah maksiat mereka. Itu akibat kemaksiatan yang mereka lakukan sehingga Allah azab seperti itu. Oh gitu ya, iya. Ngeri kan kemaksiatan itu. Sampai diat oleh kayak gitu. Makanya kita jangan sampai ikut andil. Duh Bapak kok tahu? Iya belajar. Aku ikut belajar Bapak ya. Fadol ahlan usahlan. Enak kan? Nikmat. 1, 2. Sejuk. Diajari. Nah, sunnah yang mulia. Pak, dari rumah jalan kaki ke tempat sholat itu kalau ikhlas terhitung sedekah. Duh, iya tahu. Iya. Masya Allah. Ana baru tahu, saya baru tahu kali ini, Pak. Sampean hafal hadisnya? Alhamdulillah. Untuk ini saya hafal. Bagaimana, Pak? Biku li khotwatin tamshiha ila sholat sedekah. Kata Rasulullah, oh gitu ya. Apa itu artinya, Pak? Setiap langkah yang kau langkahkan menuju ke tempat sholat, itu ternilai sodokoh. Terima kasih, Pak. Cukup dulu, ojo banyak-banyak, nanti gak hafal hadisnya. Iya kan? Tapi jangan disampaikan. Anggap, pokoknya sudah yang hafal, kasihkan. Nah. Gitu, Pak, ya iya. Kita harus banyak bersyukur. Iya, Pak, alhamdulillah. Loh, alhamdulillah saya ini sehat. Hah? Iya. Alhamdulillah saya banyak rezeki. Alhamdulillah panen sekarang panen raya. Alhamdulillah dapat uang banyak. Alhamdulillah. Kita harus banyak bersyukur. Kok diulang-ulang, Pak? Iya, syukur bukan hanya alhamdulillah saja. Terus? Rezeki Bapak yang Bapak diberi oleh Allah itu kan dapat rezeki tadi. Iya. Bukti syukurnya itu selain alhamdulillah disalurkan di tempat jalan-jalan Allah. Di tempat yang Allah ridhoi. Oh gitu ya? Iya. Itu namanya syukur. Alhamdulillah kalau gitu. Ya. Ini. 10 juta buat dakwah ahlu sunnah. Salafi. Saya pak. Tanah itu ambil. Buat wakaf untuk ahlu sunnah. Berapa? Gak banyak. Cuma 1 hektar. Wah. Jazakallah khair. Bayangkan itu. Nah, saya pak, apa, mobil buat dakwah sampean, tak wakafkan, tak sodakokan, naam, jazakallah khair. Itu semua karena akhlak antum, karena baiknya antum, lemah lembutnya antum, sabarnya antum, dalam mendidik mereka, memberikan pengertian kepada mereka. Artinya apa, antum bersyukur kepada Allah dengan cara itu, gitu loh. Mengalokasikan, menjadikan apa yang kita tahu dari nikmat ini, kan ilmu kan nikmat juga. Ilmu itu nikmat, ilmu itu rezeki. rizki. Ketika kita diberi ilmu oleh Allah, kita diberi rezeki yang paling afdol. Ketika ya, ketika Allah itu memberi rezeki ilmu kepada kita, berarti kita diberi rezeki yang paling afdol. Luar biasa. Kenapa orang-orang pada bingung, ya apa hukumnya ini, ya apa hukumnya itu, bagaimana kef-kef, apa yang dilakukan? Dijawab oleh dia, begini Pak, ini yang sunnah, ini yang syar'i. Begini, begini, begini. Yang itu jangan, itu haram. Itu maksiat, Pak. Itu melanggar syar'i. Jangan. Oh, gitu ya, iya. Ilmunya ini, hadisnya ini, ayatnya ini, keterangan lemah ini. Sudah berapa pahalanya ketika ikhlas kepada Allah? Gak terhitung, saking banyak dari tadi itu, banyak sudah. Makanya, wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, gak akan bisa menghitungnya. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Demikian pula kata Allah, naam, la in syakartum di surat Ibrahim, la azidannakum wa la in kafartum, inna adabi tasyadid. Wa itta adana rabbukum. Naam. Ketika Rob kalian itu, naam, mengumandangkan dan menjanjikan buat kalian, la in syakartum, ketika kalian bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum, sungguh kata Allah, aku tambah nikmat kalian. Janji Allah pasti terjadi, pasti. Enggak mungkin enggak. Allah la yukhliful mi'ad. Kalau kalian syukur akan nikmat-nikmatku, pasti aku akan tambah nikmat kalian. Tapi kata Allah, wala in kafartum, jika kalian kufur, mengingkari nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan, kamu pergunakan untuk maksiat kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan, kamu lalaikan itu semua, kamu enggak mensyukuri. Inna adzabi lasyadid, azabku pedih kata Allah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Hidup kita berupaya maksimal agar berfaedah, bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas. Wasta'in billah. Naam. Semangatlah engkau dalam meraih sesuatu yang bermanfaat dan jangan lemah. Jangan lemah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummahat, akhwat, semangat juga untuk memberikan nasihat, arhat, bimbingan, dan akhlak yang mulia kepada tetangga-tetangganya. Mereka para wanita-wanita yang ada. Siapa tahu dengan akhlak yang baik, ajakan yang lemah lembut, mereka mau untuk belajar ke Ahlus Sunnah. Siapa tahu. Di samping, ummahat itu juga memperhatikan suaminya, ketaatannya, perhatiannya, khidmahnya, dan yang lain. Dan anak-anaknya dirawat dan seterusnya. Masing-masing punya tanggung jawab yang nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Syukuri nikmat tersebut dalam rangka untuk taat kepada Allah. Tidak ada nikmat yang lebih kepada kita kecuali kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat. Naam. Sudah. Waktu musik masuk? Sudah. Nah, 39 ya. Baik. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada Nabi Dawud alaihi salam, i'malu ala Dawud wa hum Dawud wa auladuh wa ahluh. Naam. Li'annal minnah ala al-jami' wa kathirun min hadhihi al-masalih a'id. Naam, likullihim. Syukran lillah. Kata Allah, i'malu ala Dawud. Beramal kalian, wahai alu Dawud, Nabi Dawud, anak-anaknya dan istrinya, keluarganya, yang ketika Allah beri kenikmatan anugerah kepada mereka karena kemaslahatannya kembali kepada mereka, syukron, sebagai bentuk syukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Naam. Wa qalilum min ibadi syakur, kata Allah. Karena sedikit hambaku yang mau bersyukur. Ikhwati fiddin, a'azana zakumullah, diperintahnya oleh Allah Nabi Daud dan keluarganya untuk bersyukur kepada Allah apa yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah tutup ayat ini, wa qalilum min ibadi syakur, karena sedikit hambaku yang mau bersyukur. Betul-betul orang pilihan yang mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan. Naam, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Ini penting bagi kita, naam. Apa sih syukur itu? Naam. Ketika Allah sebutkan wa qalilum min ibadi syakura, sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur, fa aktsaruhum lam yashkurullah. Mayoritas mereka enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah berikan nikmat-nikmat kepada mereka, na'udzubillah min dzalik. Wa syukru, syukur itu ialah i'tiraful qalbi biminnatillah. Naam. I'tiraf, mengakui dalam kalbu dan memahami dan meyakininya, meyakininya dalam kalbu akan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa talaqqiha iftikaran ilaih, dan menerimanya nikmat tersebut karena memang betul-betul kita ini butuh akan nikmat tersebut. Kalau kita tidak diberi nikmat oleh Allah, mau jadi apa? Nikmat yang terbesar, nikmat kita hidup di atas Islam. Kalau kita enggak diberi nikmat oleh Allah, na'udzubillah, mau jadi apa kita? Wa sarafaha fi ta'atillah. Naam. Wa saunaha an sarfiha fi fil maksiyati. Dan mengalokasikan, mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepada Allah dan menjaga dan menghindari, menjauhkan, jangan sampai nikmat itu dipergunakan untuk maksiat kepada Allah. Itu namanya syukur. Sehingga ketika kita diberi oleh Allah rezeki, harta yang halal, dibuat infak kepada anak istri, infak kepada anak yatim, anak miskin, dakwah yang mulia ini, ta'awun, alal birri wa taqwa, dan seterusnya, dan seterusnya, yang baik-baik tersebut, berarti dia telah mensyukuri rezeki itu, harta tadi. Ketika kita diberi kesehatan oleh Allah, diperuntukkan ibadah kepada Allah dan taat kepada Allah, berarti syukur. Ketika waktu yang Allah berikan ini dimanfaatkan untuk murojaah ilmu, untuk ta'awun alal birri taqwa, berarti dia syukur. Tapi ketika belok kiri, na'udzubillah min dzalik, menghadiri acara-acara yang maksiat kepada Allah atau acara-acara syirik kepada Allah atau bid'ah, kufur dia. Iya, kufur nikmat, mengingkari. Nah, kok waktu dan kesehatannya dibuat kesana oleh kalian? Jangan. Itu kufur nikmat namanya. Segala kenikmatan yang diperuntukkan untuk maksiat kepada Allah dan tidak disyukuri, itu petaka. Kullu ni'matin an'ama Allahu 'alaik la tuqarribuka minallahi fahiya baliya. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, namun kalian tidak mampu nikmat tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu petaka bagi kalian. Justru apa? Petaka, bala. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah, Rasulullah memberikan contoh kepada kita semua, kepada umatnya, dalam bentuk syukur kepada Allah. Antum lihat hadis dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta infatahat qadamah. Fakila lahu ya Nabi Allah. Kaifa hadha? Wa qad ghafara Allahu laka. Qala afala akunu 'abdan syakura. Kata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah satu ketika salat berdiri sampai telapak kakinya itu bengkak. Saking lamanya berdiri. Ditanya, "Ya Rasulullah, ada apa ini? Kok seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa kamu ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? Bukan, "Iya ya. Wah iya ya, ana lupa. Ana sudah diampuni oleh Allah, wis gak usah sholat." Enggak seperti itu. Jawabannya apa? Afala akunu 'abdan syakura? Bukankah aku kepingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan mempergunakan sehat dan waktu ini untuk taat kepada Allah. Kan Rasulullah SAW ketika sholat terawih misalnya itu kan 11 rakaat, jangan ditanya bagus dan panjangnya. Ketika beliau sholat terawih di Ramadan 11 rakaat. Artinya ketika bengkak wajar. Karena lama berdiri wajar. Pembeli manusia juga. Ya luka juga. Naam. Tapi apa kata beliau? Nah, bukankah aku kepingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu jawabannya. Naam. Ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah. Ibnu Mubarak rahimahullah menyatakan, haddatsana Ibnu Abdullah bin Mubarak, haddatsana Sufyan, qala kana yuqalu. Kata Sufyan, Thawri rahimahullah, kana yuqalu. Di zaman sahabat dulu dikatakan, laisa bifaqihin man lam ya'ud albala ni'matan warroho musibah. Bukan termasuk orang yang faqih, bukan termasuk orang yang dalam ilmunya, kalau naam bala musibah itu yang menimpa diri kita itu tidak dianggap sebagai kenikmatan. Dan justru kelapangan dan kesehatan ini adalah musibah. Nah, musibah bala yang menimpa diri kita ketika kita sabar dan pasrah nerima itu takdir Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat berguguran dosa-dosa kita. Tapi roh sehat, gagah, kuat, longgar waktunya, berkecukupan, ini bahaya. Ini musibah kalau sampai tidak disyukuri gitu. Naam. Ujian seseorang ketika dicela, dimaki-maki itu lebih baik daripada dipuji dan disanjung-sanjung. Naam. Lebih baik dicela dan dimaki-maki ketimbang dipuji-puji. Belum tentu kita kuat dipuji. Na'udzubillah min dzalik. Dan Rasul menyarankan ketika ada orang muji kamu, lempar dengan tanah. Khawatir, ujub, ria itu na'udzubillah min dzalik. Enggak kuat dia, bangga diri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dicela karuan. Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, tiba-tiba ngasih orang hadiah. Ini buat kamu. Loh, orang itu kaget loh. Ana itu menghibahi kamu. Kok kamu ngasih hadiah? Iya, jazakallah khair atas pahala yang kau berikan kepada aku. Nih. Kalau sekarang ya apa? Kamu ya ngerasanya aku ya, kamu ghibah aku ya. Ayo sini tarung. Mungkin gitu lah. Enggak. Coba contoh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, adakah kondisi, keadaan yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Nah, itu tahu perang Uhud kaum muslimin berapa yang meninggal itu? Syuhada 70 kurang lebih itu. Dan Rasul tanggal giginya berdarah. Aisyah tanya, ya Rasulullah, adakah yang lebih dahsyat dari Uhud? Kata Rasul, ada. Ulah kaummu. Ada. Nah, kalau itu luka kan dilempar atau disayat pedang, luka itu kan luka zahir. Sakitnya sakit biasa, sayatan pedang itu sakit biasa. Tapi ketika Rasul dakwah di Thaif, dimaki-maki, na'udzubillah min dzalik, dimaki-maki, sakitnya ke dalam. Maka dikata Rasul lebih dahsyat, dah dilempar sampai kakinya bengkak. Sehingga malaikat Jibril datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada dua malaikat yang menjaga gunung. Naam, akan mendatangi kamu. Datang dua malaikat tersebut. Ya Rasulullah, aku utusan Allah. Aku utusan Allah, wahai Muhammad. Yang diutus oleh Allah, aku menjaga gunung. Apa yang kamu minta? Kalau kamu minta gunung ini, aku tumpahkan ke mereka, biar mereka tertimpun gunung dan mati semua. Sekarang aku lakukan. Fadol, saya akan, fadol. Kata Rasulullah, kalau antum misalnya apa orang sekarang, ada tokoh masyarakat, muridnya jutaan, dimaki-maki. Datang muridnya, gimana pak, mau tak sikat mereka? Sikat, ngono paling. Nah, gali ladap, Rasulullah gak gitu. Jangan, kata Rasulullah, jangan, jangan. Aku masih berharap dari keturunan mereka itu ada yang ya'budunallah. Dari keturunan mereka ini, yang mencela, memaki-maki dan melempar itu, masih ada harapannya, yang aku harap, ada yang beribadah kepada Allah nantinya. Rasulullah SAW. Memberikan contoh yang baik. Nah, ketika orang Yahudi mencela assalamu alaika, kebinasan bagi kamu wahai Muhammad, kata orang Yahudi. Aisyah jawab, wa alaika assalamu laknah, kamu juga binasa dan laknat. Rasul noleh, jangan. Duh, kamu dihina ya Rasulullah. Iya, aku sudah menjawab wa alaikum, gitu. Jangan kamu tambah wa laknah. Binasa engkau Rasul, kamu juga. Wis mari. Kalau sekarang kita kira ya apa? Kamu yang kurang ajar. Kamu kurang ajar dan biadab dan ini itu. Waduh, apalagi orang punya kedudukan loh. Wah. Berat kalau sekarang. Kalau bukan Rasulullah yang dicontoh akhlaknya, siapa? Afwan siapa? Hah? Barakallahu fikum. Abul Aliyah rahimahullah menyatakan, inilah arju an la yuhlaka abdun baina syai'ain. Aku berharap kepada Allah betul-betul untuk tidak dibinasakan, tidak diazab seorang hamba di antara dua keadaan, yaitu ketika diberi nikmat oleh Allah dan dia mensyukurinya, yang kedua ketika dia punya dosa diampuni oleh Allah. Siapa? Abul Aliyah. Naam. Rahimahullah. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Disebutkan oleh Abu Darda dari Hasan al-Basri rahimahullah. Man lam ya'rif nikmatullah azza wa jalla alaihi illa fi mat'amihi wa mashrabihi faqad qalla ilmuhu wa hadara 'adzabuh. Barang siapa yang tidak mengenal dan mengetahui dan memahami dan merasakan nikmat Allah atas dia, kecuali hanya aku diberi nikmat Allah, kecuali hanya apa? Makan saja sama minum. Allah enggak beri nikmat kepada aku kecuali makan dan minumku yang diberi oleh Allah. Barang siapa yang menyatakan demikian atau meyakini bahwa nikmat yang diberikan hanya itu saja, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sungguh ilmunya dia sedikit dan azab di depan dia. Ini. Kok cuman itu aja? Lah antum hidup aja sudah kef, antum pakai baju, antum naam bisa makan, bukan makan, bisa makan, bisanya makan itu sudah luar biasa, sehat itu sudah luar biasa, sudah berapa? Nah, kok hanya itu yang dia katakan. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, a'azan wa zakumullah. Oleh karena itu, maka di majlis ini ana sampaikan kepada antum semua di daerah Penggarong Dalam ya. Maaf. Antum betul-betul berupaya maksimal dari tenaga antum, waktu antum, kemampuan antum untuk betul-betul memikirkan tarbiyah, pendidikan anak-anak antum dan dakwah di sini. Dengan berta'awun sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita bahas di pengurus. Ini pengumuman kepada antum dan sukan jurus sekaligus anjuran dan nasihat. Perjuangkan dakwah ini, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara antum aba, antara ummah, terus berjuang apa yang bisa antum sumbangkan, antum tanam saham di dakwah ini, lakukan. Di tarbiyah ini lakukan. Ikhlaskan kepada Allah, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah. Wala ta'jaz, wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dipikirkan anak-anak kita. Jangan sampai kesana kemari, kanan kiri, jangan sampai yang tidak jelas. Karena kita diminta pertanggungjawaban nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu daurah di Samarinda, bagaimana nikmatnya, sejuknya, bahagianya, tenteramnya ketika kita punya anak soleh atau solihah. Tinggal mendengarkan audionya aja. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.